Akbar. Ha, cuma jangan tertukar qomat dengan azan saudara. Tu dia lah. Sebab kadang-kadang ada orang qomat macam azan, ada macam qomat pada juga. Jadi maknanya dari hadrat ni Nabi ajar kita awal-awal kalimat yang nak diajar anak-anak. La ilaha illallah. La ilaha illallah ini lah kekuatan jiwa manusia. Para jemaah yang dirahmati Allah, kata Syekh Abdullah Nasir Alwan, indahnya Islam ni tuan-tuan, kata beliau, kita lihat bagaimana Nabi mengajar kita sambut manusia ke dunia la ilaha illallah. Besok dia nak mati pun diajar la ilaha illallah. Disambut di dunia la ilaha illallah, dihantar ke kubur pun la ilaha illallah itu. Ha, hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, betul kita ni awal-awal nak ditanamkan ila la ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga baginda bersabda afdalul zikri la ilaha illallah. Seafdal-afdal zikir, zikir ni macam-macam, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Dalam banyak-banyak zikir ini yang paling utama, yang paling afdal, kamu menyebut la ilaha illallah itu. Karena itulah kita ni disuruh membanyakkan mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah ni lah tuan-tuan kekuatan jiwa sahabat-sahabat. Harus malahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pergi ke kemah-kemah Badui mengajak mereka kepada Islam, pembesar-pembesar Badui ini bertanya, apa yang kau tawarkan pada kami wahai Muhammad? Nabi bersabda, yang saya tawarkan ialah la ilaha illallah. Ha, kami tidak, kamu beriman menyatakan tidak ada Tuhan, hanyalah Allah saja. Sebahagian mereka menolak mentah-mentah, sebahagian mereka menentang, sebahagian mereka berkata, wahai Muhammad, kalau ini yang kamu tawarkan, idzan tuharribukal arab wal adab, kalau ini tawaran kamu wahai Muhammad, pastinya kamu akan diperangi oleh Arab dan bukan Arab. Wahai Muhammad, kami tidak bersedia, tetapi bila kamu menang, kami akan bersama kamu wahai Muhammad. Ini sebilangan Arab Quraisy. Nabi bawa kabilah-kabilah sampailah kepada kabilah Aus dan Khazraj. Mereka menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak sebutkan, inilah kekuatan utama la ilaha illallah yang disuruh kita membanyakkan menyebut la ilaha illallah, bukan sekadar sebut kerana faham. Apa makna la ilaha illallah ini? Kerana hari ini banyak pahaman-pahaman yang sungsang sesat ya. Dia kata tak boleh sebut la ilaha illallah ni, dia kata tak boleh. Pasal apa? Kerana kita buang Tuhan dia. Ha, kita buang Tuhan, tak tu tak boleh sebut la ilaha illallah. Orang cakap dengan saya tak, saya kata pelik sungguh dia ni. Bila masa kita buang Tuhan, tak kita kata tiada Tuhan. Memanglah kita buang Tuhan-Tuhan, batu yang dianggap Tuhan, pokok yang dianggap Tuhan, duit yang dianggap Tuhan, manusia yang dianggap Tuhan, macam-macam orang anggap Tuhan, perigi pun dikatakan Tuhan boleh beri anak pada dia tu. Berapa ramai manusia ini merasakan banyak Tuhan-Tuhan. Tadi saya balas email tentang wasiat Syekh Ahmad, kata Allah, ada lagi wasiat dia tu. Duk sebar lah. Ha, sebar. Kalau tidak disebarkan 25 orang, tunggulah musibah ni. Allah hadirin hadirat, dia anggap wasiat itu sebagai Tuhan. Boleh memberi musibah, bala bencana pada dia tu. Ha, orang anggap bulan Safar sebagai Tuhan. Orang anggap tak semua benda ni boleh beri kuasa. Jangan kita syirikkan Allah, jangan kongsikan Allah dengan sesuatu tempat. Ini yang dikatakan la ilaha. Batu dalam ilmu tauhid dikatakan la itu la nafi. Kita buang segala Tuhan-Tuhan ni, buang dalam hati kita. Apa yang dianggap Tuhan selama ni? Orang anggap Tuhan, batu Tuhan, pokok Tuhan, duit Tuhan. Tak pergi hang tua, nak bayar niat, nak dapat niat, tak pergi sampai ke pulau besar tu. Merasakan ada yang berkuasa lain daripada Allah Ta'ala ni. Ini semua dianggap Tuhan kerana niat dibuang hati manusia, illa melainkan yang nak diisbatkan Allah saja. Inilah yang dipegang oleh sahabat-sahabat. Tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang menurunkan rezeki, menghidup, mematikan. Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Illallah, hanya Allah saja yang ada di hati mereka. Itu mereka tak bimbang nak hijrah, tetapi Allah di hati mereka. Allah, Allah, Allah, Allah. Itu kita ni disuruh berzikir la ilaha illallah banyak-banyak, nak isbat, nak sabit hati kita illallah, hanya Allah Ta'ala saja. Hanya rahsia kekuatan jiwa tuan-tuan. Sebab tu sahabat-sahabat tak bimbang tinggal keluarga, tinggal negara, tinggal tanah air, tinggal tempat tumpah lahir, tinggal harta, tinggal segala-gala, tanaman-tanaman pokok kebun tak limbang kerana illallah, Allah yang maha perkasa, maha bijak, maha cerdik, maha memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Allah ni bersama-sama kita. Hadirin hadirat ni kekuatan jiwa. La ilaha illallah. Batu orang Arab yang faham la ilaha illallah ni, mereka kata kalau ini yang kamu bawa wahai Muhammad, mereka faham nak buang segala-gala Tuhan, nak jadikan Allah saja Tuhan yang sebenar-benar. Kata mereka, kalau ini yang kamu bawa, kamu akan diperangi oleh Arab dan bukan Arab. Hadirin hadirat para jemaah yang rahmati Allah, inilah kekuatan yang sebenar yang sahabat-sahabat ni mampu hijrah ni. Illallah, hanya ada Allah Ta'ala. Hadirin para jemaah, dalilnya kita melihat ketika Rasulullah berhijrah itu, waktu berada di Gusur bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat, kita maklum kisahnya dengan diulang-ulang cerita ni. Kata Sayyidina Abu Bakar waktu itu duduk dalam Gusur, lebih kurang kalau bawah meja ni, ini lubang dia lah bawah meja ni. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau mereka tertunduk pasti nampak kita. Waktu itu sudah ada sang laba-laba tu, ada sang laba-laba, ada sang bongkar pasti yang nak menyelamatkan Nabi. Sang laba-laba tu ada, laba-laba tu ada di situ. Orang putih tuan-tuan ni dah ambil laba-laba jadi hero kena tolong Nabi tu. Tiba-tiba cicak pecah rahsia, kita ambil cicak jadi hero. Bengong tu. Jadi lelah, dia ambil laba-laba tu jadi hero, jadi Spiderman tu turun. Kan itulah yang menolong Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat para jemaah yang rahmati Allah, tiba-tiba kita ambil cicak men juga tuan. Ini kerana kita tak buat kajian nanti, bahkan kita kurang-kurang hero Melayu ni bom mati pun okey dah. Hadirin para jemaah yang rahmati Allah, kalau tidak pun unta yang bawa Nabi hijrah pun okey dah jadi hero pun. Allah, hadirin para jemaah yang rahmati Allah, tak apalah tu cerita. Nak sebutkan kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau mereka jengah ke bawah pasti nampak kita. Apa pesan Nabi? Ya Abu Bakr, apa perasaan kamu ketika kita berdua Allahu thalithuhuma, Allah yang ketiga? Apa kamu rasa? Apa rasa kamu kita berdua Allah Ta'ala ketiga? Bila dengar nama Allah yang ketiga, tuan-tuan, datang tenang, damai kerana Allah di hati mereka. Lalu Nabi pesan, wahai Abu Bakr, la takhaf wa la tahzan, inna Allaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Allah di hati kita, di hati dia Allah Ta'ala. Itulah hadirin hadirat kekuatan sebenar dia. Hilang usi, hilang takut. Keluar daripada Gusur, 3 hari di Gusur, keluar Gusur. Nak berhijrah ke Mekah, nak berhijrah ke Madinah, begitu juga. Dikejar Surakah Malik. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, Surakah Malik datang kita. Apa Nabi pesan? La takhaf wa la tahzan, inna Allaha ma'ana. Jangan takut, jangan bimbang wahai Bakar, Allah Ta'ala itu bersama kita. Bila dengar Allah bersama kita, tuan-tuan dengar, tenang jiwa Bakar. Inilah yang saya nak sebut, tuan-tuan, yang perlu kita tanam balik jiwa kita, jiwa anak-anak, jiwa remaja-remaja, anak isteri kita ni, jiwa Allah bersama kita. Inilah yang diajar oleh para salafus salih, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali bawa satu kisah, tuan-tuan, kisah yang berlaku kepada seorang ulama besar namanya Sahal bin Abdullah Al-Tushtari rahimahullah ta'ala. Kata Sahal, waktu dia budak-budak lagi, dia sudah bangkit awal pagi, dia melihat pak saudaranya Muhammad bin Siwar beribadat pagi-pagi. Lepas pak saudaranya Muhammad bin Siwar beribadat, Muhammad bin Siwar dia jumpa anak saudaranya Sahal, dia kata, tidakkah kamu mahu berzikir menyebut nama Allah yang menjadikan kamu? Kata Sahal, budak kecil ni kata, apa yang saya nak zikirkan? Kata pak saudaranya, kamu sebut dalam hati kamu, Allahu ma'i, Allah bersama saya. Kamu sebut sebelum kamu tidur, dalam hati kamu, tanpa bergerak mulut kamu, kamu sebut Allahu ma'i, Allah bersama saya. Allahu nazirun ilayya, Allah perhati saya. Allahu syahidi, Allah menyaksikan saya. Jadi Sahal ni, tuan-tuan, dia buat nak tidur malam-malam tu, golik-golik atas katil tu, dia sebut dalam hati dia, mulut tak bergerak, hati sebut Allah bersama saya, Allah perhati saya, Allah Ta'ala menyaksikan saya. Allahumma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Allah sama saya, Allah berarti saya, Allah telah menyaksikan saya di buatan amalan. Kemudian dikhabarkan pada pak saya dia, kata Muhammad bin Siwar, kamu tambah lagi. Mula-mula dia surat tiap 3 kali kata malam. Dah dibuat 3 kali, kata Muhammad bin Siwar, kamu buat 7 kali kata malam. 7 kali pula. Dia buat. Dia buat Allah bersama saya, Allah berarti saya, Allah Ta'ala melihat saya, menyaksikan saya. Sehingga datang keseronokan, kemanisan, dia kata, kerana jiwa dia tenang. Takut apa dah, Allah bersama kita. Nak bimbang apa Allah bersama kita dah. Hilang segala rusing, segala resah, gelisah. Kerana bagi dia Allah bersama dia tiap-tiap masa. Ini cara orang didik anak-anak nak ingat Tuhan, tuan-tuan. Jadi bila sahal dah beramal tiap-tiap malam 7 kali, tuan-tuan. Dia pergi jumpa pak saudara dia, Muhammad bin Siwar, dia beritahu. Dia rasa seronok, dia kata, kerana Allah Ta'ala bersama dia sekarang. Kerana sebelum ni dia lupa lah, kerana Allah bersama dia, tak bimbang. Kata pak saudara dia, Muhammad bin Siwar, kamu amalkan lagi tiap-tiap malam 11 kali. Kamu sebut di hati kamu, Allah bersama saya, Allah perhatian, Allah Ta'ala melihat saya, Allah Ta'ala menyaksikan saya. Allahumma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahid. Tuan-tuan, dia buat tiap-tiap malam sehingga sungguh-sungguh datang ketenangan jiwa. Hadirin, kalau di mana rahmat Allah, inilah kekuatan hari ini jadi masalah kita, tuan-tuan. Jiwa kita di Tuhan tak ada, tak ada Tuhan di hati kita sebenarnya. Tak duduk di hati kita, Allah Ta'ala. Dia kata ada pun masa bila ni? Bila masa susah ni buat ni? Bila dah tercapai di tengah lautan, itu Allah berfirman dalam Quran, bila manusia ni, dia dah lemah di lautan, kau dah diingatkan Tuhan. Tapi bila dia sampai di daratan, dia lupa balik Tuhan. Waktu dia susah, sakit, Allah. Sakit, Allah. Allah tu sembahyang tak tahu, tak bayang lagi tahu Allah tu. Ingat Allah susah ni. Allah, besok dah sihat ke kan? Bayang pun tidak tahu. Nak fikir pun tak mudah. Allah tak ada. Ini tuan-tuan, hadirin hadirat. Ini manusia ni patut ingat Tuhan. Sebab itu sahabat-sahabat ni, Allah ni di hati mereka. Patut mereka tak bimbang, nak idrah, nak takut. Apa Allah tak akan sama kita? Nabi kata, inna allaha ma'ana, Allah bersama kita. Yang jadi masalah kita ini tuan-tuan, ni bukan Allah yang jadi mirip kita. Yang jadi mirip kita ni hantu, ni hantu. Cerita-cerita hantu ni cukup banyaklah. Nak sampaikan tuan-tuan, ni pagi hantu, petang hantu, malam hantu. Anak-anak kita tak cek peluas lah. Jangan pandang belakang congkak lah. Jangan pandang belakang. Macam-macam lah. Yang terbaru hantu Kak Limah balik kampung pula dah. Macam-macam lah. Jadi anak-anak yang berani tu jadi penakut kerana bagi dia hantu selalu bersama dia hari ni. Bukan sekadar anak, mak pun takut ke tak? Temankan mak di mana? Di dapur, pasal apa? Takut. Mak takut, yang tak tahan bapak pun. Yang dia teman saya cerita dia takut betul dia tak. Pasal Allah tak bersama dia. Anak dia takut tu. Kalau Allah dah bersama kita tu, takut apa? Ini yang ditanam oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah ma'ana lagi. Pada di mana rahmat Allah, waktu itulah kita disuruh banyakkan zikir la ilaha illallah tu. Dan diajar pula kita lah, walaupun tak wajib, diajar kita kalau berzikir itu nak letakkan Allah di hati kita ni, Allah di hati kita. Maka ulama-ulama buat kaedah. Mazhab Syafi'i kita punya kaedah pada-pada. Mazhab Syafi'i kita punya kaedah nak letakkan Allah di hati. Mazhab Syafi'i punya kaedah bila kita baca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, sebut illallah tu dari tangan. Kerana mengamalkan hadis Nabi, menggerakkan jari. Gerakkan jari lah waktu tasyahud tahiyat. Jadi kita gerak juga, cuma kita gerak sekali. Kita gerak dalam mazhab Syafi'i, sunat digerakkan itu ketika menyebut illallah, supaya Allah di hati kita. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, lain kaedah. Setiap kali sebut nama Allah, dia akan at-tahiyyatul mubarakatuh salawatul tarikulillah syadul la ilah illallah. Hanafi kan India banyak Hanafi. Baktu baca macam tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allah. Hanafi Allah dia kan. Tak Hanafi tak apa. Ala kulli hal hadirin hadirat, itu kita diajar zikir itu biar Allah nak duduk di hati kita ni Allah. Hadirin para jemaah rahmat Allah taala sekalian. Alik la ilaha illallah. Sebab ialah Allah di hati kita. La ilaha illallah. Maksudnya buang Tuhan-Tuhan tu. Illallah. Disuruh kita kaedah. Bukan wajib ni. Kaedahnya bila illallah. Kedengar sikit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maulah duk di hati. Ini illallah tu slow pula. La ilaha illallah. La ilaha. Subuh. Oh, batu dah Tuhan tak ada hati kita. Inallah tu makin slow. La ila inna. La ila inna. La ila. Satu kaitan yang pertama tu. Sebab tu dia kaedah. Kaedah dia tu kawan.